الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita Risalah fi fadlil Islam, keutamaan Islam. Babu ma ja'a fil khuruji an da'wal Islam. Bab apa-apa yang datang pengkhabarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluarnya seseorang dari pengakuan dia tentang Islamnya. Artinya orang boleh saja, mungkin saja mengaku bahwa dia sebagai seorang muslim, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak dicap dia sebagai seorang muslim. Jadi, karena dia telah melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Seperti pengakuan orang-orang munafikin, mereka mengaku muslim. Bahkan mengaku mukmin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka Rasulullah. Mereka datang untuk mempersaksikan syahadat mereka. Barakallahu fikum. Tapi tidak semua orang yang mengaku bersyahadat diterima syahadatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi, melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, masih mengaku muslim. Ini pembahasan kita di bab ini. Wa qawluhu ta'ala huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menamai kalian muslimin, min qablu, sebelumnya, wa fi hadha. Qala rahimahu qala habibahullahu ta'ala hadzal bab fihi anna hunaka man yatasamma bil Islam. Bab ini menunjukkan bahwa di sana ada orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Walakinnahu yakhruju minhu bisababin annahu yartakibu naqidan min nawaqidil Islam. Akan tetapi dia keluar dari keislamannya karena dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Fayadhunnu annahu muslim wa huwa ghairu muslim. Dia masih mengira dirinya sebagai seorang muslim padahal dia sudah keluar dari Islamnya. Oh, ini yang bahaya dan ini perlu dipelajari. Barakallahu fikum. Dan kita sudah membaca ini, barakallahu fikum. Hakadah. Taib. Nawakidul Islam, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Ini perlu dipelajari, perlu diketahui, karena banyak pembatal-pembatal keislaman yang dianggap remeh oleh orang, dianggap jaya mungkin dosa-dosa kecil saja atau sekedar pelanggaran biasa, padahal itu sudah merupakan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Contoh sederhananya adalah al-istihza, memperolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang merasa enak-enak saja, merasa nyaman-nyaman saja memperolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi misalnya dalam contohnya, alladzi yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Contohnya orang yang telah bersyahadat, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wa yusalli wa yasumu. Wahada muslim. Dia puasa, dia solat, muslim dia. Lakinnahu idha da'a ghairallah. Akan tetapi kalau dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tahu kita yang namanya doa, doa adalah ibadah. Kapan anda berdoa kepada selain Allah, anda telah mengibadahinya. Barakallahu fikum. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirkum billah dan termasuk pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Au istighatsatun bighairi Allah atau minta pertolongan kepada selain Allah, au dzabhun lighairi Allah atau menyembelih untuk selain Allah, faqad asyraka billah. Siapa yang melakukan ini sungguh dia telah mempersekutukan Allah, wa kharaja minal Islam dan dia telah keluar dari Islamnya. Walaupun dia masih ngaku muslim. Walaupun masih rajin salat. Walaupun haji tiap tahun. Kalau dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal Islam seperti ini, maka dia murtad. Sekali lagi, mungkin dia masih mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Bahkan orang-orang di sekitarnya juga masih mengakui dia sebagai seorang muslim. Tapi di sisi Allah, dia tidaklah sebagai seorang muslim. Wa kharaja minal Islam. Li'anna al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Karena Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk melakukan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Hadza huwal Islam, inilah Islam. Maka ketika orang mencampur aduk ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada yang lainnya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Fa idza amila amalan aw qala qawlan, maka ketika seseorang melakukan satu amalan atau mengucapkan satu ucapan, i'taqada i'tiqadan yukhalifu al-Islam, atau meyakini satu keyakinan yang bertentangan dengan Islam, fa innahu la yakunu muslima, maka dia tidaklah sebagai seorang muslim. Walau kana yantasibu ilal Islam, walaupun dia masih menyandarkan diri kepada Islam bahwa dia sebagai seorang muslim. Wa ma aktsara ma yahsulu hada, dan betapa banyaknya yang terjadi ini. Wa hadha mimma yajibu alal muslim ay yahdharahu, dan ini perkara yang wajib bagi seorang muslim untuk dia hati-hati. Wa yata'allama ma huwa al-islamu sahih, dan hendaknya dia mempelajari Islam yang benar itu. Wa ma hiya mubtilatul Islam wa nawaqidhuhu, dan dia harus mempelajari apa yang menjadi pembatal-pembatal Islam atau penggugur-penggugur keislaman. Hatta yatajannabaha, sampai dia menjauhkan diri daripadanya. Harus dipelajari. Barakallahu fikum. Amma idza kana yajhalu hadha fa innahu qad yaqa'u fihi wa yakhruju minal Islam wa huwa la yash'ur. Adapun kalau dia tidak tahu ini perkara-perkara ini, fainahu yaqau fihi, boleh jadi dia terjerumus ke dalamnya karena ketidaktahuannya dan keluar dia dari keislamannya dalam keadaan dia tidak sadar. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah mengatakan, huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu shuhada 'alan nas. Huwa ijtabakum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, dan Allah tidak menjadikan beban berat atas kalian di dalam agama ini. Millata Ibrahim, millata abikum Ibrahim, millahnya agama kalian, millahnya bapak kalian Ibrahim. Millah at-tauhid maksudnya. Huwa sammakumul muslimin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menamai kalian muslimin min qablu sebelumnya. Wa fi hadza, dan di sini juga, liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, dan agar supaya rasul sebagai saksi atas kalian. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan jadilah kalian sebagai saksi atas manusia. Ma hiya millatu abina Ibrahim, apa millahnya bapak kita Ibrahim? Hiya tauhid. Tauhid adalah millahnya, jalannya. At-tauhid wal ikhlasu lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah azza wa jalla. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Hadhihi millatu abina Ibrahim, inilah millahnya bapak kita Ibrahim. Wa ma khalafaha fa innahu kufrun wa syirkum billahi azza wa jalla, dan apa yang menyelisihinya maka itu adalah kekufuran dan kesyirikan terhadap Allah azza wa jalla. Hadhihi da'watur rusul kulluhum, inilah dakwah, ajakan semua para rasul min awwalihim ila akhirihim, dari rasul pertama sampai rasul terakhir, yad'una ila al-inqiyad bil ibadati wa tarki ibadati ma siwa, mengajak seluruhnya, yakni seluruh para rasul nabi, mengajak untuk tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut, sungguh kami telah mengutus di setiap umat ini rasulnya, seruannya an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut, semua menyeru hendaknya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, yakni Allah tabaraka wa taala. Fa'budun, maka hendaknya kalian menghambakan diri kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala. Baik. Wa al-Harith al-Asy'ari radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna as-sam'u wat-ta'atu wal-jihadu wal-hijratu wal-jama'ah fa innahu man khalafa al-jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqata al-islam min unuqihi illa an yarji'a wa man da'a bid'a al-jahiliyah fa innahu min jutha فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فدعوا بدعوى الجاهلية فدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله رواه أحمد الترمذي وقال حسن صحيح كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس aku perintahkan kalian untuk melakukan lima perkara yang Allah perintahkan aku dengannya. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Wal jihad, berjihad. Wal hijrah, wal jama'ah, bersatu di atas al-haq. Fa innahu man khalafa al-jama'ah taqida shibrin, karena sesungguhnya barang siapa yang menyelisih jama'ah walaupun sejengkal, faqad khala'a ribqata al-islami min unuqih, maka sungguh dia telah melepaskan tali bai'at dari lehernya, kecuali kalau dia kembali melakukan ketaatan. Jamaah tidak melakukan pemberontakan, tetap di bawah pemerintah Islam yang sah. Wa man da'a bid'a wal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam, dan barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah maka sungguhnya dia adalah jusa jahannam, penghuni neraka jahannam atau bahan bakar api neraka. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa sama, kata seseorang ya Rasulullah, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, kalau yang sholat sama, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Fad'u bidakwallahi alladhi sammakumul muslimin, maka ajaklah dengan ajakan Allah Subhanahu wa taala yang Allah namakan kalian dengan muslimin, mukminin, ibadallah, wahai para hamba-hamba Allah. As-sam'u ta'ali wali amril muslimin, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Lianahu la yastaqimul amr illa bisam'i wa ta'ali wali amril muslimin, karena tidak akan tegak urusan ini, urusan bermasyarakat, urusan kehidupan kita ini, kecuali mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Harus taat, barakallahu fiik, karena kalau tidak ada ketaatan maka akan terjadi fawda, kekacauan, saling membunuh, saling menyerang, saling merampok, saling merampas. Tidak ada rasa aman. Wallahul musta'an. Maka tidak akan langgeng kehidupan kita ini kalau tidak ada yang tahu, yang mau taat kepada pemerintahnya. Taib. Illa bisami wa ta'li wali amril muslimin. Fal muslimuna la yasluhu ayyabku mutafarriqina mukhtalifin. Maka kaum muslimin tidak pantas sebagai mereka untuk tetap berpecah belah, bercerai-berai. La budaya yajtami'u. Kaum muslimin harus bersatu. Wa yatawahhadu wa la yajtami'una illa ala imam, dan mereka tidak bisa bersatu kecuali atas seorang pemimpin awwali amr. Wa la tahsulul imamatu wala wa wilayatul amr illa bis-sam'i wat-ta'ah, dan tidak ada yang namanya kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan. Apalah artinya seorang pemimpin kalau tidak ada yang mentaatinya. Baik. Lakin fi ghairil ma'siyah, akan tetapi mentaati pemerintah, penguasa, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta. Fayajibu samu wa ta'atu waliyil amr li waliyil amr. Maka wajib untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Wa illa la yatimu ijtima'ul muslimin. Kalau tidak ada yang mau taat, maka tidak akan sempurna persatuan kaum muslimin. Wa la tatawahhadu kalimatuhum, dan tidak akan bersatu kekuatan mereka. Kalimatuhum. Wa la yaklahum jama'ah yang bauna tahtaha, dan mereka tidak memiliki jamaah yang mereka bernaung di bawahnya. Alladzi la yasma'u li waliyil amr, maka orang-orang yang tidak mau taat kepada pemerintahnya, wala yuti, tidak mau mendengar dan tidak mau taat, hadza laysa minal jamaah, maka dia bukan dari golongan jamaah ini. Hadza kharaja minal jamaah, dia telah keluar dari jamaah. Wa man kharaja minal jamaati faqad khala ribaqatal islamin unuqi, siapa yang keluar dari jamaatul muslimin, maka dia telah mencopot ribaqatal islam, tali Islam dari lehernya. Hada wa'idun syadid, dan ini adalah ancaman yang sangat keras. Al-amru laysa bil hayyin, perkaranya bukan enteng, perkaranya tidak enteng. An yan'azil al-insanu 'anil muslimin, bahwa seorang itu memisahkan diri dari kaum muslimin. Wa yatakhallafu 'anil muslimin, yatakhallaf, tidak mau bergabung, tidak mau berbaur dengan kaum muslimin. Bijtihadihi wa ra'ihi, dengan ijtihadnya dia sendiri, pendapatnya sendiri. Fala budda min al-ijtima' min ajli an tatawahhada kalimatul muslimin, maka mesti dan harus kita berkumpul di bawah seorang pemimpin, pemerintah kaum muslimin, mentaatinya, mendengar ucapannya, agar supaya bersatu kalimat kaum muslimin. Wa tatimmu masalihuhum wa yaqumu amruhum, agar supaya sempurna kemaslahatan kaum muslimin, wa yaqumu amruhum. Masyaallah. Banyak perkara-perkara yang pemerintah kita luar biasa. Barakallahu fikum, sangat membantu masyarakatnya di berbagai macam sisi dari sisi-sisi kehidupan kita. Baik. Masalah pendidikan, masyaallah. Masalah perekonomian, masyaallah. Masalah kesehatan, luar biasa. Masalah keamanan. Ya walaupun tentu tidak ada yang namanya kesempurnaan. Ada saja kesalahan, kekurangan di sana sini. Wah, ada maklum. Ma'ruf. Justru yang barakallahu fikum, pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang dimunculkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa diingatkan oleh beliau agar supaya kita mentaatinya. Penguasa yang saleh, penguasa yang baik, rasin tahayna ini sudah selesai. Kebaikan luar biasa yang kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diwanti-wanti jangan sampai melakukan pemberontakan ya terhadap pemimpin yang seperti ini, yang banyak pelanggarannya, yang banyak kekurangannya. Baik. Subhanallah. Yang zalim. La haula wa quwwata illa billah. Athani al-jihad, yang kedua adalah al-jihad. Al-jihadu fi sabilillah. Li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Wallahu jalla wa ala amara bid-da'wati awwala da'wat al-kuffar wal musyrikin ila al-islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah pertama kali, mengajak orang-orang kafir, orang-orang musyrikin masuk ke dalam Islam. Li'annahu huwa dinullahi azza wa jalla, karena inilah agama Islam, agama Allah. Wa ma adahu fa huwa batil, adapun selainnya maka batil. Fala budda min ad-da'wati ila hadzal din, maka wajib untuk kita mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama ini. Tsumma minan man istajaba wa qabila da'wa, alhamdulillah. Kemudian siapa yang mau menerima dan menyambut ajakan ini, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man aba fala budda minal jihad wa huwal qital. Dan siapa yang enggan maka harus diperangi, li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimatullah azza wa jalla, wa mahu syirki minal ard, dan untuk menghapuskan kesyirikan di atas muka bumi ini. Wa qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka sampai tidak ada kesyirikan sehingga agama ini semuanya milik Allah azza wa jalla. Akan tetapi jihad harus dikomando oleh pemerintah kaum muslimin, bukan orang per orang, bukan yayasan, bukan partai, bukan barakallahu fikum organisasi-organisasi tertentu lah. Tapi harus dipimpin dan dikomando oleh pemerintah yang sah. Tapi barakallahu fikum. Fala yamagi ayakuna din ba'duhu lillahi wa ba'duhu li ghairillah, li'anna allaha huwa al-khaliqur raziqul muhyil mumitu al-mudabbir. Maka yamagi ayakuna din ba'duhu lillah, maka tidak pantas bahwa sebagian agama itu Allah, sebagian lagi untuk selain Allah. Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, dialah yang memberi rezeki, yang mematikan, menghidupkan, yang mengatur segala sesuatunya. Fahuwa al-mustahiqu lil-ibadah, maka dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wala dina illa dinullahi jalla wa ala, tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agamanya, yakni Islam. Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Afaghayra dinillahi yabghun, apakah selain agama Allah mereka inginkan, sementara semuanya telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk man fis samawati wal ardi, siapapun yang ada di langit dan di bumi. Tau'aw wa karha, dalam keadaan taat atau terpaksa. Fajami'ul makhlukati munqadatun lillah, maka semua makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, imma tau'an bittiba'i syar wa ta'atar rusul wa ha'ulai humul muslimuna fi kulli zamanin wa makanin, aw karha ay yanqalu karhan liqadarillahi wa qada'ihi. Maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma boleh jadi dia dalam kondisi tau'an, taat dengan sukarela mengikuti syariat dan taat kepada Rasul, wa haulai humul muslimun. Mereka inilah kaum muslimin di semua zaman dan di semua tempat. Itu tau'an. Aw karha, ada ataupun dia dalam kondisi terpaksa, tetap dia dianggap tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi yang lain, yang qadu karha liqadarillahi wa qada'ihi, harus dia mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau tunduk pada takdir dan ketentuan Allah azza wa jalla. Fa in qadarallahu fa inna qadarallahi wa qada'ahu yaqa'ani 'alal kuffar wal muslimin, karena takdir Allah Subhanahu wa taala berlaku pada orang kafir dan kaum muslimin. Wa yakhda'ul 'abdu al-kafir lillahi karhan la taw'an, dan adapun orang yang kafir tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dalam kondisi karha, terpaksa. Barakallahu fikum, la taw'a, bukan karena ketaatan. Baik. Fad-dinu huwa dinullahi jalla wa ala, maka agama ini adalah agama Allah jalla wa ala. La dina siwahu, tidak ada agama yang diterima di sisinya kecuali Islam. Walaikumullahu min ahadin siwahu yawmal qiyamah, dan Allah tidak akan terima dari siapapun selain Islam nanti di hari kiamat. Wa madamal amru kadhalika fala majala li baqa'i dinin ghairi din ghairu dinil Islam, maka ketika ini kondisinya maka tidak pantas, tidak ada kesempatan untuk tetap ada agama selain agama Islam. Fala budda minal jihad li tauhidil ibadati lillahi azza wa jalla, maka mesti ada jihad untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla, allati khalaqallahul khalqa min ajliha, yang Allah ciptakan makhluk-makhluknya untuk semuanya menghambakan diri kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Wa arsala rusula li bayaniha, dan Allah mengutus para rasulnya untuk menerangkan tentang hak Allah diibadahi, ditauhidkan. Wa amara li ibada biha, dan memerintahkan hamba-hambanya untuk itu. Al-jihadu bisabilillahi wal qital. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah qital. Berperang, ayat qitalul musyrikin ila abaw ay yaqbalul Islam. berjihad memerangi orang-orang musyrikin ketika mereka enggan untuk menerima Islam. Wal jihadu fardun 'alal muslimin hasbal istita'ah. Jihad ini adalah kewajiban atas setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Qala ta'ala, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berperang sementara perang itu kalian benci. Wa asa anta kurahu syai'a wa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu adalah sesuatu yang lebih baik untuk kalian. Wa asa antu hibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kalian cintai itu, kalian senang itu adalah kejelekan untuk kalian. Fal jihadu fardun, maka jihad itu adalah kewajiban. Walakin ala hasbil istita'ah, akan tetapi sesuai dengan kemampuan. Fa idza kana 'inda al-muslimina quwwa wa qudra 'ala takwinil juyush, kalau kaum muslimin memiliki kekuatan, kemampuan untuk membentuk pasukan perang, wa ghazaul kuffar, dan mereka memerangi orang kafir, fa innahu yajibu 'alaihim dzalik, maka wajib mereka melakukan itu. Wala budda min wujudil jihad, dan harus ada jihad. Fa wujuduhu fardhu kifayah, keberadaan jihad adalah fardhu kifayah. Idza qama bihi may yakfi saqata al-ithmu 'alal baqin, kalau sudah ada yang tegak melakukannya maka gugurlah dosa itu dari yang lainnya. Wa baqiya bi haqqil baqiyati sunnah min afdalil ibadat, dan tinggal yang belum jihad itu sunnah pada mereka dan merupakan seutama-utama ibadah. Wa idza lam yakum bihi man yakfi athimal jami', dan kalau tidak ada yang mau jihad fisabilillah maka semuanya berdosa. Fal jihadu fardhu kifayah la budda minhu, maka jihad adalah fardhu kifayah yang harus dilakukan. Amma idza kana muslimuna laysa indahum istita'ah, adapun kalau kaum muslimin tidak memiliki kemampuan untuk jihad, fa innahum yantadiruna ila ay yusbiha indahum quwwah, maka mereka harus menanti sampai mereka mampu untuk mengumpulkan kekuatan. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi makata ba'dal bi'tsati 13 sanah muqtasiran ala da'wati ila Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam selama di Makkah 13 tahun hanya berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk berislam. Walam yu'mar bil jihad, pada saat itu belumlah beliau diperintahkan untuk jihad. Dan muslimin lam yaqdiru fi tilkal al-fatrati alal jihad, karena kaum muslimin di zaman itu belumlah mereka mampu untuk melakukan jihad. Walamma hajara sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, maka ketika beliau hijrah ke Madinah, wasara lahu ansarun wa a'wan, kemudian beliau memiliki penolong, pembantu dari kalangan kaum muslimin, faradallahu alaihimul jihad, barulah Allah mewajibkan atas mereka jihad. Li'anahum saru yakdiruna alaihi, karena mereka sudah mampu untuk berjihad. Hadihi hiyal mas'alatu tsaniyah, ini masalah yang kedua. Dan sekali lagi kita katakan, harus dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Harus dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin. Kalau tidak, ya yang bertanggung jawab adalah pemerintahnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti fardu-fardu yang lainnya, seperti iqamatul hudud. Maka yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang diperintahkan untuk menegakkannya dari para penguasa. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.